Halo warga desa Sukawedi, selamat datang di Do You See What I See? Do you see what I see? Do you see what I see? Cerita yang akan kamu dengar ini adalah pengalaman nyata dari para kontributor. Pastikan subscribe dan share channel ini sebagai bentuk dukungan kamu agar channel ini bisa terus memacu adrenalinmu. Sudah siap? Gunakan headset kamu untuk lebih merasakan sensasi pengalaman horor yang menegangkan. Selamat mendengarkan. Do you see what I see? Gua mau berterima kasih kepada teman-teman pendengar semua yang masih setia mendengarkan hingga episode 46 hari ini. For your information, pendengar Do you see what I see hingga saat ini sudah mencapai lebih dari 300.000 play. Terima kasih ya sudah stay tune di sini setiap harinya. Dan untuk informasi buat teman-teman semua, gua dan kontributor akhirnya sepakat untuk membuat Instagram khusus podcast Do You See What I See, yaitu @podcasthorror.id. Sekali lagi, podcasthorror.id. Nah, di sana ada apa? Di sana teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini dari awal bisa berkenalan langsung dengan para pencerita. Kemudian bisa melihat update setiap harinya, ada cerita baru dengan sinopsisnya. Dan kemudian bisa langsung berdiskusi dengan mereka. Dan ada juga cerita-cerita yang bersambung. Nah, di sana kalian bisa tanya, bisa request, ataupun ya, minta kelanjutan dari cerita yang mereka sudah ceritakan namun belum selesai. So, jangan lupa sekali lagi support, follow, dan share Instagram dari podcast Do You See What I See, yaitu @podcasthorror.id. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Jadi waktu itu gua menginap di rumah teman gua, sahabat gua yang saat itu belum menjadi artis kenamaan Indonesia. Sebut saja inisialnya adalah RD. Pasti kalian enggak tahu. Nah, si RD ini memutuskan untuk berkuliah di Australia. Jadi malam sebelumnya kita semua teman-temannya makan-makan, jalan, ngobrol lah. Pokoknya farewell buat dia. Dan cuman gue yang nginep di rumah dia pada saat itu. Nah, rumahnya di daerah Jakarta Selatan, di daerah Senopati. Ini adalah rumah keluarganya dia. Dan dari dulu ya, dari zaman kelas 1 SMA, gue sekelas sama dia. Sama teman-teman emang sering main ke rumah dia. Sering, ya banyak juga yang nginep. Tapi ya juga gak pernah ada kejadian yang aneh-aneh sih sebenarnya. Nah, malam itu setelah kita makan, kalau gak salah waktu itu, gue nginep lah di rumah dia. Jadi kamarnya dia itu cukup luas. Jadi posisinya kalau gue deskripsikan, mungkin kamarnya berapa ya, bisa 6x4 meter mungkin, atau lebih, mungkin kamarnya itu gede banget. Jadi begitu masuk pintu utama, deskripsinya adalah di depan pintu kamarnya itu ada sofa panjang. Kemudian di sebelah kanannya di ujung itu kasurnya di sana. Nah, di sebelah tempat tidurnya ada pintu kamar mandi. Nah, dia kamar mandinya di dalam ya. Nah, jadi malam itu gue tidur duluan di sana. Jadi belum tidur. Terus nah, waktu malam hari gue tiba-tiba kebangun karena kamarnya dingin banget ya. AC-nya sangat dingin. Terus gue kebangun. Tapi gue lupa, waktu itu kan gue pakai kacamata. Terus gue ngeliat, ya gue gak tahu tuh jam berapa. Pokoknya pas gue melek, karena gue gak pakai kacamata, gue ngeliat di depan kasur gue itu, ya gue lihat sih kayak si RD ini berdiri di depan kasur gitu. Ya cuman samar-samar. Tapi yang waktu gue bangun itu lampu kamar mati, yang nyala cuman kamar mandi dan terbuka lebar. Terus gue liat, ngapain tuh Radit gelap-gelap, sebut nama. Sorry. Jadi si RD ini duduk, si Radit ini berdiri di depan kasur. Ya gue selimutan aja karena gue kedinginan. Terus ya tau-tau pagi lah, enggak, ya gue juga gak mikir macem-macem ya. Pas pagi gue bangun subuh, gue liat tuh si Radit meluk kaki gue. Jadi dia tidur di dalam selimut meluk kaki gue. Wah, ini tidak terjadi apa-apa ya saudara-saudara. Jadi ya singkat cerita gue sholat subuh udah. Terus bangun lagi sampai ya sampai dia juga bangun. Nah, terus pagi itu dia habis mandi dan sebagainya, dia berencana untuk, kebetulan waktu itu pacara dia juga tinggal gak jauh dari situ, temen SMA gue juga. Nah, dia main ke rumah, dia mau jemput pacara atau gimana temen gue itu. Terus dia keluar, nah dia ninggalin gue. Gue nungguin di kamar, lama gak lo? Enggak sih, kayaknya gak lama. Ya udah dia kesana. Nah, jadi gue juga mandi di kamar mandi dalam, terus gue mandi. Terus lampu itu, gue sadar bahwa lampu kok masih nyala semua nih, gue matiin lah gitu ya. Nah, jadi habis mandi, karena gue lihat lampunya nyala semua, yang kamar mandi gue matiin, terus lampu yang bagian kamar itu saklarnya ada di dekat kamar mandi, sama yang di atas kasur itu juga ada di kamar mandi. Nah, tapi tadi kan gue bilang di begitu pintu masuk itu ada sofa. Nah, di sana juga ada saklar. Jadi di samping pintu masuk itu ada saklar di atas TV. Nah, jadi kasusnya gini. Jadi waktu itu kejadiannya gue mau matiin lampu. Jadi mau matiin lampu, begitu gue mau menuju saklar lampu. Nah, di saklar lampu itu kok gue ngeliat ada bentuk tangan banyak gitu ya, ada beberapa di seputaran saklar lampu. Jadi ada bentuk apa ya, ya kayak tangan kotor megangin tembok sama di seputaran saklar lampunya itu kayak ada cetakan tangan-tangan kotor gitu ya. Ya gue gak ngeh juga sih itu udah dari kapan. Gue pikir juga si Radit juga kadang-kadang juga serampangan kotor, atau adik-adiknya juga banyak yang suka mondar-mandir situ kan, si Edgar dan sebagainya waktu itu masih kecil yang suka mainan juga kan. Kulit kotor amat nih si saklar lampunya. Tapi agak-agak janggal sih gue liatin, kok ini kotor banget. Kayaknya kalau kemarin gue liat juga harusnya gue notice kalau kotor, tapi ini kayaknya kotornya baru gitu. Ayo gue pikir ya bodo amat deh. Terus akhirnya gue main PS di situ karena dia punya PS kan waktu itu. Nah, si Radit lama nih, dia pergi lama, terus kayak 2 jam gitu kok nggak balik-balik. Terus apa? Ya gue waktu itu belum zamannya handphone ya, jadi ya udahlah nunggu aja karena emang dia juga udah mau berangkat, gue nungguin dia. Terus ya udah gue tungguin aja sambil main lah. Nah, tiba-tiba gue denger ada suara orang lari tuh. Nah ini kan kamarnya di lantai 2. Kayak iyalah si lari, tiba-tiba buka pintu jergrek gitu. Wah gak taunya si Radit sama si pacarnya. Wah, terus tiba-tiba dia ngos-ngosan, dia duduk sebelah gue. Eh, kenapa lo lari-lari? Wah gue deg-degan gue. Kenapa? Ya akhirnya dia cerita. Jadi dia lagi nungguin si pacarnya ini di rumahnya kan, di rumah pacarnya. Ya dia lagi nungguin, ternyata si pacarnya itu lagi mandi. Ya dia lagi duduk gitu nungguin si pacarnya selesai mandi dan sebagainya, bersih-bersih. Nah dia tuh tiba-tiba ngeliatin pintu dari kamarnya, pintu kamarnya si pacarnya ini katanya. Tiba-tiba pintunya kebuka, terus ada, dia bilang, dia menjelaskan bahwa ada anak kecil perempuan megang kain pel, terus kemudian jalan mendekati si Radit ini, dia jalan, si anak kecil ini jalan menuju Radit, terus nyekek si Radit sama megang bagian paha, kaki paha ke atas ya. Terus dia nunjukin ke gue, ini merah nggak, coba lo lihat. Gue tadi gue dicekek gini. Nah, dia cerita gitu. Terus gue lihat, wah gila, lehernya iya benar ada bekas tangan merah kedekat. Terus sama di bagian paha mana ya, paha kanan ya, itu ada bekas tangan juga gitu, ada bekas satu tapak yang antara merah ke arah biru gitu ya, jadi kayak ya mungkin kayak orang ditampar gitu ya. Gue agak kaget aja, nah kok bisa sih orang, gue bilang gitu. Bukan, kayaknya bukan orang. Ya dia agak panik juga sih. Nah nggak lama si pacarnya juga datang ke kamar situ, masuk ke rumah Radit. Lah ngapain lari-lari ya, pokoknya dia shock lah gitu. Nah wah kayaknya gue pikir ya mungkin nggak bener lah gitu, ini ada kejadian yang ya makhluk nggak bener lah gitu, bukan dari manusia atau apa gitu ya, emang dia juga takut. Nah pada saat itu ya karena ya udah akhirnya kita dia cerita lagi terus nggak lama gue ngeliat tadi, karena itu kan kita duduk di sofa di depan pintu kamar ya, sambil cerita gue ngeliat si saklar di samping pintu tadi yang gue ceritain tadi ada bekas tangannya tuh nambah. Jadi kalau dilihat nih, kita lagi duduk di depan sofa nih, persis di depan sofa itu kelihatan apa saklarnya itu di atas TV, persis di atas TV. Nah sekarang saklarnya itu banyak, tambah banyak, jadi kayak saklarnya muter kayak orang mainan lumpur ditempel-tempelin ke tembok, ceplok-ceplok-ceplok gitu. Tapi sekarang si tapak tangannya itu jalan ke atas. Maksudnya bukan jalan langsung itu ya, tapi tadi kan pagi abis mandi gue lihat itu cuma ada di saklarnya doang, di samping-samping saklar. Nah sekarang si tapak ini ke atas langit-langit tembok, sampai ke tembok, sampai ke plafon. Terus kemudian di plafon itu muter, sampai muterin si tapak ini, muterin lampu. Jadi lampu itu ditapakin semua sampai di atas tapak tangan. Wah langsung merinding. Gue cerita ke dia juga tambah kaget sih Radit. Terus gak lama teman-teman gue datang, ada si Pito, ada si Ara, pokoknya teman-teman SMA kita ya, dulu sekelas. Pas banget mereka datang, terus mereka semua bengong. Ini apaan ini? Kok ada tapak sampai ke atas gitu? Jadi ya gue bilang tadi ya, kamarnya dia gede banget. Jadi tapaknya dari samping pintu apa namanya, pintu utama, sampai ke atas kasurnya Radit yang gue bilang agak di sebelah kanan ruangan ya. Itu tapak tangannya muter-muter di atas. Yang tadi selesai mandi itu belum ada, jelas belum ada. Terus karena kita panik, kaget semua, akhirnya datang dong si nyokapnya Radit nih, datang ke atas. Terus mbaknya datang, jadi datang semua tuh isi rumah, ngeliatin fenomena yang menurut kita ya aneh banget ya, itu gak pernah terjadi sebelumnya. Bengong sebengong-bengongnya, ini apa, ini siapa, kenapa? Kenapa ada tapak-tapak yang nempel di atas dari saklar sampai ke langit-langit kamar Radit? Akhirnya nyokapnya Radit minta buat pokoknya bersihin kamarnya, dicat hari itu juga. Ya, karena mereka takut ya. Terus ya kita gak punya kesimpulan apa-apa selain bercandaan aja. Tun, Dit, kayaknya dia gak ikhlas lo mau pergi ke Australia. Ya janganlah jadi bercandaan gitu. Yang jelas memang hari itu kita gak ditampakin apa-apa, cuman ngelihat fenomena tapak yang gue sendiri sampai sekarang, waduh ngeri banget deh ngelihat tapak yang pada saat mandi yang nggak selisih 2 jam tiba-tiba ada tapak-tapak yang membekas di tembok dan langit-langit dan membekas di ingatan gue bersama sama teman-teman semua kejadian yang ya nggak lihat langsung tapi ngelihat tapak itu menjadi membekas di cerita kita semua, di memori kita semua.